Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya, saya menanya bagaimana hukumnya acara 4 dan 7 bulan pada ibu hamil? Apa ada acara tersebut di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Terima kasih, Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah masalah 4 bulan, 7 bulan tidak pernah ada riwayat dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman bukan berarti yang tidak pernah ada riwayat dilakukan Nabi lalu semua itu jadi tidak boleh. Ini kan orang yang buru-buru, yang memang mulutnya itu penuh dengan kalimat bid'ah. Itu. Jadi belum ngomong pun sudah penuh bid'ah. Betul. Ngomong sunnah sudah bid'ah. Nabi itu mengimbau kita untuk selalu bersyukur. Bersyukur atas nikmat Allah. Dan bersyukur nikmat Allah itu bermacam-macam kalimat alhamdulillah, termasuk sedekah, bahkan sedekah itu apa dah? As-sadaqatu tadfa'ul bala, sedekah itu menolak bala. Dan Nabi sudah menjelaskan, nah riwayat menjelaskan tentang 4 bulan, 7 bulan ini ada. Dari Nabi dan juga dari para ulama permasalahan masalah Nabi dalam hadis sahih tentang awal khalqillah, awal penciptaan manusia itu, lihat mulai dari segumpal darah, segumpal daging sampai umur 40 hari kali 3 ditiupkan roh. 40 hari kali 3 itu berapa sih? Berapa bulan? Ngitung duit pinter ngitung gini enggak bisa, Bu. Berapa bulan? 7 4 bulan. Enggak ada yang bilang 7 bulan itu. Nah, 4 bulan berarti 4 bulan sudah ditiupkan roh. Alhamdulillah anakku hi. Boleh syukuran? Kasih mobil 5 yang punya mobil. Kasih rumah boleh enggak? Bid'ah. Itu. Ya karena enggak punya mobil, bisanya makan beli nah kumpulan biar didoain juga. Boleh enggak? Enak bener bid'ah-bid'ahan itu. Nah, kemudian dibicarakan oleh para ulama penggabungan dari dua ayat tentang salat 30 bulan sama tentang wafisalu fi apa masalah aqallul hamli. Harus malam bahas masalah aqallul hamli itu 6 bulan. Jadi paling sedikit yang kandungan 6 bulan. Jadi kalau sudah melewati 6 bulan itu layak dilahirkan, biarpun kalau 6 bulan persis prematur, tapi kalau setuju itu benar bisa hidup selanjutnya. Alhamdulillah sudah bolehlah. Berarti sudah benar-benar nih, kan gitulah. Syukuran lagi boleh enggak? Kalau setiap hari syukuran? Boleh tuh yang. Jadi ulama itu bukan main-main begitu tuh. Jadi syukuran alhamdulillah. Sehingga makanya kalau ada bayi itu lahir setelah umur 6 bulan itu sebagian ulama seperti Imam Romli mengatakan diperlakukan seperti orang dewasa karena sempurna. Sudah ada bentuknya dan seterusnya. Bid'ah lagi ya nih. Memang Nabi tidak jangan dikit-dikit Nabi tidak melakukan. Kita harus membuat memperbaharui syukur terus dikit-dikit syukur. Orang habis makan enak lega ngasih duit orang 100.000 boleh enggak? Syukuran alhamdulillah tadi makan karena kemarin saya sakit tidak bisa makan. Bid'ah. Nabi tidak pernah melakukan. Sudahlah, ini kita ini mabuk dengan kalimat bid'ah di mana-mana itu. Baru nanti kelahiran ada lagi syukur. Nah, ini kalau itu diajarkan Nabi jelas namanya akikah. Terus apa lagi? Nah ini jadi itu aja bang. Jangan bahasanya pernah tidak dilakukan oleh Nabi. Barangkali nanti kalau bertanya dirubah. Boleh tidak gitu. Nabi tidak pernah melakukan. Nanti wah Nabi tidak pernah melakukan. Astaghfirullahaladzim. Nah ini hancur kacau ini. Hidup bukan untuk itu. Kita perlu memahami bagaimana ulama. Tapi itu di Hindu Buddha. Ada di orang kafir juga ada. Medis juga ngomong begitu, ditiupkan roh dan seterusnya. Terserah orang Hindu sama-sama ngikuti, bukan urusan kita ngikuti agama. Kita nyukuri jelas, kok Nabi hadis sahih 40 hari kali 3 ditiupkan roh. Makanya kurangi nonton TV-nya, Bu, kalau sudah 4 bulan lebih. Anaknya diajak nonton sinetron terus. Bukan ibu yang di sini. Ya, jadi seperti itu ibu. Jadi jangan kalau sudah ada tiupan roh maka harus semakin dekat kepada Allah. Marah-marah ke suami pun ya juga. Jangan mentang-mentang biasanya jadi asal. Ini kan bawaan hamil kamu harus ngerti dong, tahu diri. Anaknya tahu, ketawa itu anaknya. Kemudian acara-acara yang dilakukan tolong yang benar ya. Jadi kalau 7 bulanan ya cukuplah dengan nyembelih kambing, nyembelih ayam, syukuran, enggak usah pakai acara macam-macam ya, acara mubadir, ada enggak tahu apalagi melakukan buka aurat haram ada. Buka aurat segala macam enggak ada itu. Itu yang enggak boleh. Itu yang haram, maksiat. Bukan bid'ah juga tapi maksiat. Ya maksiat itu enggak. Maksiat itu. Jangan dikit-dikit pakai bid'ah. Maksiat. Buka aurat maksiat bukan bid'ah. Buka aurat maksiat. Dosa. Pengennya anak soleh, anak toleh. Pengen anak sebaik baik, anak kurang ajar nanti ya. Kalau sudah kelahiran nanti disyukuri yang benar. Atau 7 harian, 7 bulanan itu main gaplek. Biar anakku pintar main gaplek gitu. Ditunggui dengan zikir baca Al-Quran. Itu yang perlu dihadirkan wahai ahli iman ya. Yang main gaplek dengar ini tersenyum dia. Karena dia insyaf ahli surga itu ya. Itu yang melihat acara ini. Enggak tersinggung. Orang yang ngaji di sini enggak ada tersinggung. Yang lihat televisimu enggak tersinggung. Karena orang kan kemarin itu main gapleknya kemarin kan. Besok enggak lagi. Jadi bukan main enggak. Sebab kita ngelihat kalau sudah kelahiran ada main gaplek. Kasih beli. Jadi pergi kenapa? Aduh dekat kelahiran. Apa itu? Gaplek itu ketela ya. Ya. Gaplek sudah. Pokoknya itu loh. Tuh. Nah itu. Beli berapa? 6, 7. Banyak banget. Ya orangnya rame nanti. Terus. Kalau orang mati ada main gaplek? Ada. Ini gara-gara gak boleh tahlilan itu. Gak ada tahlilan ya main gak? Gaplek. Kalau main gaplek gak bid'ah. Keahlian yang bid'ah ini. Muskilah ini. Tapi enggak alhamdulillah. Sekarang sudah orang pada ngerti. Yang sudah membid'ahkan pun mikir. Kenapa? Tahlilan tidak baik lain adalah mendoakan orang meninggal dunia. Itu orang yang ekstrim. Yang otaknya masih ketutup saja. Tapi banyak orang yang anti tahlil. Sekarang sudah ngerti dan diam. Itulah keindahan yang seharusnya dihadirkan.